Aduh, panas banget hari ini. Puasa berasa berat banget nih. Jadi haus banget. Kenapa gak beduk-beduk sih? Alhamdulillah. Azan maghrib. Akhirnya. Nih, buat buka. Hah? Apa nih? Teh sejuk. Cobainlah. Saatnya berbuka dengan yang sejuk. Allahumma lakasum tuh. Wah, beneran sejuk dan seger banget sih ini. Tuh, bener kan? Emang pas banget buat buka puasa nih. Baru nih, banget. Teh sejuk. Teh melati yang ada adem-ademnya. Iya nih, emang pas banget. Haus karena puasa dan panas banget seharian, jadi terobati karena ada adem-ademnya. Beda sama yang lain. Sejuk dan seger maksimal deh pokoknya. Yap, hati jadi sejuk juga nih. Di luar boleh panas, tapi di hati tetap sejuk. Cocok banget juga nih buat nemenin kita kulineran. Kok kamu bisa tahu dan dapetin produk ini sih? Ya dong, ini juga aku taunya dari teman aku. Oh. Dia akhir-akhir ini sering beli di warung sekitar komplek dia dan e-commerce. Oh gitu, nanti aku beli yang banyak deh. Biar begitu beduk, bisa langsung ngejuk. Eh, kamu masih punya teh sejuk lagi kan? Bagi satu lagi dong, buat teman makan buka puasa. Mau sensasi berbuka kamu berbeda? Penuh sensasi dan kesejukan setelah seharian menahan lapar, dahaga, dan emosi. Saatnya minum teh sejuk. Teh sejuk memang tidak sama dengan minuman teh yang lain. Ada adem-ademnya, sejuk luar biasa. Bikin tenggorokan dan hati kamu lebih sejuk. Bulan puasa, kita menunggu beduk. Setelah beduk, langsung minum teh sejuk. Di luar boleh panas, tetapi di hati tetap sejuk. Saatnya berbuka dengan yang sejuk.